dalam urusan dakwah. Jadi di dalam berdakwah, perkara yang dimulai adalah menjelaskan al-aqidah, perkara-perkara yang terkait dengan kemahasaan Allah, terkait dengan perkara al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, terkait dengan keyakinan-keyakinan prinsip di dalam Islam, yang mana apabila seorang muslim melanggarnya, maka dia akan keluar daripada Islam itu. Dan yang paling pondasi di antara perkara akidah adalah masalah tauhid. Sebagaimana yang diajarkan di dalam hadis ini, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Al-Yaman, beliau memerintahkan Mu'adz untuk memulai dakwahnya agar mengajak mereka dengan la ilaha illallah. Menyampaikan kepada mereka, mendakwahi mereka agar mau mengikuti la ilaha illallah. Tayyib. Qala wa yu'khadhu minhu aydhan. Dan diambil pula daripadanya at-tadarruju fid da'wah. Bertahap di dalam dakwah. Bihaitsu yabda'u ad-da'i bil aham thumma yantaqilu ilal muhim. Yang mana seorang da'i memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian berpindah kepada yang penting berikutnya. Diajarkan di dalam hadis bahwa kita memulai dengan at-tauhid. Setelah at-tauhid, berpindah kepada yang penting berikutnya, yaitu kewajiban-kewajiban, fardu-fardu di dalam Islam. Kewajiban salat, kewajiban untuk zakat, dan selanjutnya. Jadi ada skala prioritas mana yang harus dipentingkan di dalam dakwah, ya, sehingga dakwah itu tidak hanya menyampaikan apa yang termasuk dari ajaran Islam, tetapi hendaknya dimulai dengan yang paling penting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Seperti yang sudah pernah kita singgung, di mana banyak dari kalangan da'i atau ustad atau kiai atau alim ulama di kalangan kita, khususnya di negeri ini, melupakan dakwah kepada tauhid. Kita bisa perhatikan ceramah-ceramah mereka, khutbah-khutbah mereka, kajian-kajian mereka, itu sering seputar masalah akhlak. Mereka menyinggung perihal-perihal yang mungkin hanya penyempurna, bukan dengan sesuatu yang menjadi prinsip dan pondasi di dalam Islam. Sehingga apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan itu tidak menancap kuat di dalam hati-hati kaum muslimin. Tidak memberikan bekas dan pengaruh yang besar di dalam kepribadian kaum muslimin. Apalagi disertai dengan berbagai gojegan, guyon, ya, dengan berbagai intermezzo. Sehingga tatkala mereka pulang, yang mereka ingat apa? Apa yang mereka ingat? Oh, Masya Allah ya tadi kajiannya. Loh, kenapa? Iya, karena kajiannya lucu. Ya. Jadi mereka senang datang ke sebuah acara pengajian, apakah itu ceramah, apa, atau tablik akbar, atau apalah namanya. Ya. Karena ustaz yang ngisi itu adalah orang yang lucu. Ya. Antara ustaz dengan pelawak itu ya beda-beda tipis lah. terkadang tidak bisa dipisahkan, ini ustadz apa pelawak. Nah, fenomena yang seperti ini, realita yang seperti ini, yang sesungguhnya kurang tepat dengan prinsip dakwah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan bahwa dakwah itu dimulai dengan tauhid. Ya. Beliau berpesan kepada Mu'ad, ud'uhum, atau kata beliau, fal yakun awwala ma tad'uhum ilai, madza? Syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah perkara pertama yang kau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat Al-Bukhari, ya, ila ayyuwahidullah, ajaklah mereka, dakwahilah mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi yang diajarkan adalah tauhid. Yang diajarkan adalah perkara-perkara akidah yang akan berpengaruh kuat ke dalam pribadi kaum muslimin. Naam, barakallahu fikum. Qala wa yu'khadhu minhu, diambil pula daripada hadis ini, an-nadina syamilun lil huquqil badaniyyati wal maliyah. Diambil pula dari hadis ini bahwasanya agama itu syamil, mencakup lil huquq al badaniyyah wal maliyah, mencakup hak-hak badan dan hak-hak harta. Seperti yang sudah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat. Ya. Salat itu adalah haqqul badan. Hak badan yang harus ditunaikan oleh anggota badan manusia. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil zakat, dan zakat itu adalah hak al-mal, haknya harta yang harus dikeluarkan dari harta-harta kaum muslimin yang aghnia, yang kaya. Qala wa yu'khadhu minhu, diambil pula daripadanya, nahyul musaddiqi an akhdhil qara'im, larangan orang yang mengambil zakat mengambil harta-harta yang berharga. Seperti yang sudah kita jelaskan, tidak boleh mengambil harta yang paling berharga dari harta-harta orang kaya itu. Ya. Sebagaimana orang kaya itu sendiri tidak boleh mengeluarkan harta yang jelek daripada hartanya untuk zakat. Tetapi diambil yang pertengahan. Diambil yang pertengahan. Kecuali apabila orang kaya itu mengeluarkan hartanya yang berharga bithibatin min nafsih, dengan kerelaan dan kemauannya sendiri. Maka yang seperti ini diperbolehkan karena bukan dengan paksaan. Nah, dan telah kita sebutkan pula kenapa dilarang para pengambil zakat untuk mengambil harta zakat yang paling berharga dari orang-orang kaya tersebut. Diterangkan oleh ahlul ilm bahwa yang demikian itu agar yang mengeluarkan zakat mengeluarkannya dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Ya, bukan dengan paksaan. Dan kalau seandainya orang yang kaya, orang yang punya harta, tidak mau mengeluarkan harta zakat, maka diambil tetap dengan paksa. Ya, siapa yang mengambilnya dengan paksa? Al-imam, ya, penguasa atau yang mewakili penguasa. Naam. Qala wa yu'khadhu minhu anna zakata kulli qaumin tuwazza'u 'ala fuqara'ihim. Jadi kalau kita perhatikan pembahasan tadi, di mana harta zakat itu diambil dari harta yang pertengahan, al-wasat. Ya. Supaya orang yang mengeluarkan zakat tidak terpaksa. Tetapi dengan standarisasi pertengahan ini, jikalau seandainya yang itu pun tidak mau dia keluarkan, ini diambil dengan paksa oleh penguasa. Ya, diambil dengan paksa oleh penguasa. Qala wa yu'khadhu minhu, diambil pula daripadanya, anna zakata kulli qaumin, bahwasanya zakat setiap kaum, tuwazza'u ala fuqara'ihim, dibagi-bagikan atas orang-orang fakir mereka. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa hal ini menunjukkan bolehnya mengeluarkan zakat kepada salah satu golongan yang delapan, dan tidak mesti harus dikeluarkan secara merata kepada delapan golongan. Kepada salah satunya saja sudah cukup. Dan disebutkan al-fuqara di dalam hadis ini, orang-orang yang fakir di dalam hadis ini, karena kuatnya hak mereka untuk menerima zakat, sehingga penyebutan mereka disebutkan secara khusus di dalam hadis. Nah, dan salah satu penyaluran zakat yang keliru, yang salah, yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin adalah menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid. Hadza khata. Ya. Tidak ada haknya pembangunan masjid itu dari harta zakat. Ya. Harta zakat kepada delapan golongan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, dan masjid bukan termasuk daripadanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa yu'khadhu minhu anna amwalan nasi muhtaramatun la yajuzu akhdhuha bighairi haqq. Diambil daripada hadis ini, anna amwalan nasi muhtaramah, bahwasanya harta-harta manusia itu muhtaramah, sesuatu yang dijaga kemuliaannya. La yajuzu akhdhuha bighairi haqq, tidak boleh mengambilnya tanpa hak. Ya. Maka harta siapapun itu tidak boleh diambil tanpa hak. Sehingga harta seorang muslim boleh diambil oleh yang lainnya apabila yang punya harta memberikan kepada orang itu. Ya. Dan bentuk memberikan kepada orang tersebut banyak bentuknya. Ya. Bisa dalam bentuk hadiah. Ya. Bisa dalam bentuk hibah. Bisa dalam bentuk sedekah. Bisa dalam bentuk zakat. Maka kalau diberikan dalam bentuk-bentuk yang telah disebutkan ini, dia boleh mengambilnya. Wa illa fala. Kalau tidak demikian, maka tidak boleh. Nah, dalam bentuk hadiah, tatkala harta itu diberikan kepada seseorang dalam rangka untuk menyebarkan kasih sayang antara mereka. Karena dia cinta kepada saudaranya, sayang kepada saudaranya ini, walaupun saudaranya itu bukan orang yang tidak mampu, orang yang mampu sekalipun, maka dia memberikan kepada saudaranya, disebut dengan hadiah. Ya, itu hadiah. Ya. Atau diberikan dalam bentuk hibah. Hibah itu artinya atiyah, pemberian, pemberian biasa. Dihibahkan artinya diberikan. Direlakan haknya, dipindah tangankan kepada saudaranya. Ya, itu hibah. Atau dia beri dalam bentuk sadaqah. Apa itu sadaqah? Dia memberi kepada saudaranya yang tidak mampu. Minal fuqara wal masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, atau anak yatim. Disebut dengan sadaqah. Ya, jadi sesuatu disebut dengan sadaqah kalau dia memberinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya. Kalau kepada orang mampu, berarti hadiah atau hibah. Kalau kepada orang yang tidak mampu, sedekah. Ya. Atau dia mengeluarkannya dalam bentuk zakat. Ya. Zakat dikeluarkan kepada al-fuqara wal masakin. Bedanya zakat dengan sedekah, sedekah itu mustahabbah, sedangkan zakat wajibah. Baik, kalau zakat itu hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya mustahab, sunnah. Nah, kenapa tidak dimasukkan ke dalam pembahasan ini al-waqf, yakni pembahasan wakaf. Karena wakaf itu tidak diperuntukkan kepada personil tertentu dari kalangan muslimin. Yang namanya wakaf itu diserahkan kepada kaum muslimin yang digunakan secara bersama. Kemanfaatannya boleh dipakai, digunakan oleh siapapun dari kalangan muslimin. Ini wakaf, sehingga dia tidak diserahkan kepada personil tertentu. Tidak diberikan kepada personil tertentu. Tetapi untuk kepentingan kaum muslimin. Ini yang disebut dengan wakaf. Sehingga wakaf tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya, wakaf tidak boleh untuk diperjualbelikan. Tetapi hibah, hadiah, sedekah, seorang boleh memperjualbelikannya. Seorang mendapatkan hibah, seorang mendapatkan hadiah, seorang mendapatkan sedekah, maka dia boleh menjual apa yang dihibahkan kepadanya, apa yang dihadiahkan kepadanya, apa yang disedekahkan kepadanya kepada orang lain. Karena itu diperuntukkan kepadanya. Ya, secara pribadi, secara tertentu, khusus. Ya. Kalau wakaf, lah. Ini untuk kepentingan muslimin. Wakaf itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Nah. Qala wa yu'khadhu minhu anna akhdhal qara'im dhulmun. Diambil pula daripadanya bahwasanya mengambil harta-harta yang berharga di dalam zakat adalah kezaliman. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, ini menunjukkan pula bahwasanya di dalam penegakan syariah tidak boleh ada yang namanya kezaliman. Menegakkan syariat itu harus jalan yang ditentukan oleh syariat. Dan syariat tidak pernah menentukan jalan yang zulm. Ya. Jalan yang mengandung kezaliman. Ya. Syariat selalu mengajak kita untuk menegakkannya dalam bentuk yang adil. Dengan seadil-adilnya. Ya. Sehingga apabila ada penegakan syariah yang menzalimi, maka berarti penegakan itu mesti ada kelirunya. Ya. Karena syariat itu tidak ditegakkan dengan kezaliman, tetapi syariat ditegakkan dengan hak, dengan keadilan. Nah, ya, seperti yang kita contohkan dalam pertemuan lalu, di mana apa yang dilakukan oleh sebagian muslimin dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mereka melakukan kezaliman-kezaliman dengan mengambil harta seenaknya, memukul orang seenaknya, menghancurkan tempat orang seenaknya. Ya. Ini adalah kezaliman. Ya. Walaupun alasannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, fahadza laisa bisahih. Ya. Kenapa? Karena yang namanya penegakan syariat itu tidak boleh ada kezaliman di dalamnya. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Sehingga kalau di dalam penegakan sebuah syariah ada yang namanya kezaliman, berarti penegakan syariat itu harus dipertanyakan kembali. Apakah sudah seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Ya. Karena kezaliman itu merdudah. Ya. Atau az-zulmu merdud. Kezaliman itu tertolak di dalam Islam. Nah. Qala wa yu'khadhu minhu anna da'watal mazlum mustajabah. Dan diambil pula daripada hadis ini bahwasanya Doa orang yang terzalimi itu mustajabah, doa yang terkabulkan. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainahu hijab. Hati-hati kalian daripada doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antaranya dan antara doa itu, atau antara Allah dan doa itu satu penghalang pun. Ya. Doanya akan langsung naik ke atas langit dan didengar oleh Allah. Ya. Jangan sampai kita didoakan kejelekan oleh orang yang kita zalimi. Nah. Qala wa yu'khadhu minhu dalilun ala tahrimil ishtirakiyah. Diambil pula daripada hadis ini sebuah dalil yang menunjukkan haramnya pemahaman sosialis. Ya. Pemahaman sosialis yang menjadikan hak mereka adalah hak bersama. Hartamu adalah hartaku dan hartaku adalah hartamu. Ya. Ini tidak benar. Ya. Karena Islam memberikan perlindungan kepada harta-harta masing-masing orang. Ya. Dari kalangan muslimin. Bahkan harta orang kafir sekalipun tidak boleh kita mengambilnya dengan sembarangan. Ya. Tidak semua orang kafir itu boleh kita ambil hartanya sebagai harta ghanimah atau faid. Ya. Hanya seorang kafir harbi yang boleh diambil hartanya. Kalau dia memang harbi. Ya. Kafir yang memang dinyatakan oleh Islam dan ditetapkan oleh penguasa muslimin adanya peperangan antara kaum muslimin dengan mereka. Tetapi kafir yang disebut dengan kafir muktaman atau kafir dhimmi, kafir muktaman yaitu kafir yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, oleh penguasa muslimin, atau kafir dhimmi yang membayar upeti kepada penguasa muslimin untuk menjaga kehormatannya atau menjaga hartanya, menjaga keselamatan dirinya, maka ini tidak boleh diambil sembarangan. Ya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengingatkan kita untuk tidak mengambil harta-harta yang berharga dari harta-harta kaum muslimin di dalam mengeluarkan zakat, menunjukkan bahwa harta itu adalah hak yang terjaga pada masing-masing orang, yang tidak berarti harus atau boleh diambil oleh sembarang orang dan menjadi milik bersama. Ya. Kalau ada seorang mengambil harta saudaranya tanpa izin saudaranya, tanpa kerelaan daripada saudaranya, ini bisa dimasukkan ke dalam kategori sariqah, pencurian. Ya. Atau paling ringannya disebut dengan ghasab, mengambil tanpa izin, dan itu ada hukumnya, tidak diperbolehkan. Ya. Jadi di dalam Islam tidak ada al-ishtirakiyah, ya. Tidak ada pemahaman sosialis yang menjadikan harta sebagai hak bersama. Nah, tetapi Islam juga tidak membenarkan kalau masing-masing pribadi itu berpikir nafsi-nafsi. Ya. Semuanya hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Sehingga hartanya benar-benar dia jaga dan tidak pernah dia mau serahkan sedikit pun walaupun dalam bentuk toleransi kepada saudaranya. Ya. Makanya Islam mengajarkan apa? Islam mengajarkan adanya sedekah. Islam mengajarkan adanya zakat, zakat yang wajib ataupun sedekah yang mustahabbah. Ya. Makanya Islam itu adalah ajaran yang pertengahan, ajaran yang baik dan paling terbaik di muka bumi. Tidak mengajari orang sembarangan kepada harta orang lain, ya. sehingga hartanya menjadi milik bersama, diambil dan dikeluarkan dengan sesuka hati oleh orang yang bukan yang punya sekalipun. Ini tidak benar di dalam Islam. Sebagaimana Islam juga menganjurkan kepada orang yang punya harta agar mereka berbagi kepada yang lain dalam bentuk-bentuk yang telah disebutkan tadi. Ada zakat yang wajibah, ada sedekah yang mustahabbah, ada hadiah, ada hibah, ada wakaf. Naam. Barakallahu fiikum. Qala nahran li'anna amwalan nasi haramun 'ala ba'dihim ba'd. Karena memandang bahwa harta-harta manusia itu haram atas sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi khutbati hajjatil wada', di dalam khutbah hajjatil wada', atadruna ayya yaumin hadha, beliau bertanya pada haji wada' di hadapan as-sahabah, apakah kalian tahu hari ini adalah hari apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sampai-sampai kami menyangka bahwa beliau akan menamakan hari itu bukan dengan namanya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, bertanya, alaysa biyaumin nahr, bukankah hari ini adalah hari an-nahr, yaitu hari Idul Adha yang dikenal dengan yaumun nahr, hari penyembelihan, yaitu penyembelihan kurban. Qulna bala ya Rasulullah, mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Qala, beliau kembali bertanya, ayyu baladin hadha, negeri apa negeri ini? Alaysat bil baldatil haram, bukankah negeri ini adalah tanah suci? Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Qala, kemudian beliau bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, kulit-kulit kalian, alaikum haram, diharamkan atas sesama kalian. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kesucian hari kalian ini, yaitu hari an-nahr. Ya. Fi syahrikum hadha, di dalam bulan kalian ini, yaitu bulan haji. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, yakni tanah suci Makkah. Ya. Jadi haramnya darah sesama kaum muslimin, harta sesama kaum muslimin, kehormatan sesama kaum muslimin, seperti kesucian hari an-nahr, ya, dan seperti kesucian bulan haji, dan seperti kesucian tanah suci Makkah. Tidak boleh sembarang ditumpahkan dan diambil atau dirampas atau dilanggar. Ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Qala ala hal balaghtu, beliau bertanya, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Qulna na'am, kami menjawab ya. Qala Allahumma ishad, ya Allah persaksikanlah. Falyuballighu syahidul ghaib, hendaknya orang yang menyaksikan peristiwa ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Fa innahu rubba muballighin yuballighuhu liman huwa aw'a minhu. Dan terkadang, karena terkadang seorang yang menyampaikan, dia menyampaikan kepada orang yang lebih bisa menjaga daripada dirinya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Syahid daripada hadis ini bahwa harta-harta kaum muslimin itu terjaga pada pemiliknya masing-masing. Ya. Tidak boleh diambil oleh siapapun dari kalangan muslimin tanpa izinnya, tanpa kerelaan hatinya, tanpa dia memberikan sendiri dengan toleransinya. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan alasan jihad sehingga menghalalkan harta-harta kaum muslimin yang tidak berada dalam jamaah mereka, ini adalah perbuatan zulm, ya, perbuatan kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Dan apa saja pengambilan harta sesama kaum muslimin, apakah itu oleh penguasa atau sesama rakyat, bukan dalam bentuk yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul dan Rasulnya, itu adalah kezaliman. Ya. Yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya adalah zakat. Ya. Kemudian sedekah, hadiah, hibah atau wakaf. Ya. Selain itu tidak boleh diambil tanpa kerelaan daripada hati orang yang punya. Ya. Maka apa yang disebut dengan pajak, cukai, itu semua sebenarnya tidak disyariatkan di dalam Islam. Dan bahkan sebagian ulama menjadikannya dari perkara bid'ah. Ya. Dan termasuk pengambilan harta tanpa hak, kezaliman. Ya. Hanya saja masalahnya kita tidak bisa lepas daripada sistem ini di sebuah negara yang barangkali menerapkan sistem pengambilan pajak dan bea cukai itu. Ya. Sehingga bagi orang yang terkena oleh kewajiban itu, ya paling tidak dia melakukannya ittirar. Melakukannya karena terpaksa oleh penguasa dalam rangka untuk menolak fitnah yang lebih besar. Ya. Jikalau seandainya dia bisa melepaskan diri dengan aman tanpa fitnah, boleh dia melakukan dengan aman. Ya. Syaratnya apa? Dengan aman tanpa fitnah. Tapi kalau ini akan menimbulkan fitnah yang besar, akan membuat dirinya jatuh ke dalam kesulitan yang barangkali tidak dia bayangkan nantinya akibat daripada hal itu, ya, maka dia mengeluarkannya ittirar karena terpaksa. Ya. Adapun urusan selanjutnya Allah, semua diselesaikan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Qala يقول المؤلف رحمه الله تعالى berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walahuma an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, dan bagi keduanya, yaitu bagi Al-Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala yauma Khaybar, beliau bersabda pada hari Khaybar, la'u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, sungguh aku akan memberikan bendera ini keesokan hari pada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintai dia, yaftahullahu ana yadaih, Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Al-Hadis. Beliau akan menjelaskan, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, mengenai pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Awalan, yang pertama, tarjumatul rawi, biografi dari ar-rawi, periwayat hadis, yaitu Sahl bin Sa'd bin Malik Al-Khajraji Al-Ansari. Sahl bin Sa'd bin Malik Al-Khajraji Al-Ansari dari Bani Khazraj Al-Ansari, sahabiyun syahir, sahabat yang tersohor. Wa abuhu sahabiyun ayza, bapaknya juga sahabat. Berarti Sa'ad bin Malik juga sahabat. Maka tatkala kita menyebutkan nama beliau Sahl bin Sa'ad bin Malik, kita menyatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena beliau dan bapaknya adalah sahabat. Ya. Sebaik-baik bapak dan sebaik-baik anak, karena kedua-duanya sahabat. Qala dzukira Sahlun annahu mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 15 sanah. Ya. Disebutkan Sahl bahwa beliau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada usia beliau yang 15 tahun. Artinya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau usianya 15 tahun. Usia Sahl 15 tahun. Wa huwa akhiru man mata bil madinati min as-sahabah. Dia adalah orang yang paling terakhir meninggal di kota Al-Madinah dari kalangan as-sahabah. Mata sanata 88 Hijriyah. Wakila 91 Hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 88 Hijriyah. Ya, 88 Hijriyah. Dan ada pula yang menyebutkan 91 Hijriyah. Waqad jawazal mi'ah, dan usia beliau telah melampaui 100 tahun. Ya, termasuk yang diberi usia panjang. Qala tsaniyan, yang kedua. Yukhadhu min qawlihi, diambil pelajaran dari sabdanya. La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Ya. Sungguh aku akan memberikan bendera ini keesokan hari pada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ya. Dahulu disebutkan dalam sebagian riwayat yang hasan bahwa rayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwarna putih. Sedangkan liwa yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berwarna hitam. Ya. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, kita artikan dengan bendera. Tapi para ulama memisahkan ar-rayah, yaitu sesuatu yang berkibar. Ya, bendera, tapi yang bendera yang berkibar. Tapi al-liwa, ya bendera, tetapi bendera yang tidak berkibar, terlipat. Nah. Demikian mereka membedakan. Qala, aku akan memberikan bendera ini keesokan hari kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Diambil pelajaran, makana minas sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim minal mubadarati ila mahabbatillahi wa rasulih. Diambil pelajaran kondisi yang dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ada di dalamnya, yaitu al-mubadarah ila mahabbatillahi wa rasulih. Mereka bergegas untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Wal-akhdhi bil-asbabillati tujibu hubballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lil-abd. Juga mengambil sebab-sebab yang menimbulkan cinta kepada Allah dan Rasulnya pada diri seorang hamba. Jadi kalau kita mengikuti as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, ya, maka apa yang dicontohkan oleh mereka, mereka sangat berlomba-lomba untuk perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, sekarang ini kalau disebutkan di hadapan banyak kalangan kita kaum muslimin, ya, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengajarkan demikian, beliau mencontohkan demikian, beliau mentauladankan demikian, ya. Ini tidak memberi motivasi yang kuat kepada kita, ya. Menunjukkan betapa lemahnya keimanan kita, ya. Tak jarang pula kita menganggapnya sebagai kisah masa lampau, ya. Hanya sekedar kisah yang patut untuk hanya didengarkan saja, sehingga tidak menimbulkan reaksi yang kuat dari kita untuk segera bergegas melaksanakan apa yang telah dicontohkan, ditauladankan, dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak jarang dari kalangan muslimin merasa takut, ya, sampai pada tingkat takut untuk melaksanakan, mengamalkan atau menjalankan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak dituduh sebagai orang yang fanatik, orang yang radikal, atau dengan tuduhan teroris atau apalah namanya, ya, takut sama keislamannya sendiri. Padahal as-sahabah radhiyallahu anhum kalau sudah terkait dengan cinta Allah dan Rasulnya, khalas, ya, itu yang membuat mereka sangat reaktif untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dikatakan bahwa ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mereka akan memberikan segalanya apa yang mereka mampu, apa yang mereka bisa. Nah sekarang ini kita akan bereaksi demikian tatkala ada iming-iming bonus duniawiyah. Ya, ada bonus rumah 1 miliar misalnya. Ada bonus Honda atau apa, itu berlomba-lomba orang akan mencarinya. Ya. Tetapi kalau hanya disebutkan hadis, maka itu tidak memberikan motivasi, motivasi yang kuat. Ya. Inilah perbedaan antara as-sahabah, ya, dengan orang-orang belakangan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita ahlus sunnati wal jamaah, hendaklah menjadikan as-sahabah radhiyallahu anhum sebagai panutan kita setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila disebutkan kepada kita sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam sebuah amalan, perbuatan, ya, ajaran, maka hendaklah kita menjadikan itu sebagai motivasi kita untuk mencapainya. Hendaklah kita menjadikannya sebagai ladang amal kita, sehingga kita melakukannya dengan berlomba-lomba dan bergegas. Nah, qala thalithan, yang ketiga, annal hirsa ala ma yujibu hubballahi wa rasulih lil abd dalilun ala quwwatil iman wa ziyadatihi inda man harisa ala dzalik. Bahwasanya antusiasme untuk meraih apa yang menimbulkan kecintaan Allah dan Rasulnya pada seorang hamba, dalilun, merupakan sebuah dalil, merupakan indikasi, ala quwwatil iman wa ziyadatih, yang menunjukkan kekuatan iman dan bertambahnya iman. Inda man harisa ala dzalik, pada orang yang antusias atas yang demikian itu. Ya. Artinya, seorang tidak akan bergegas, seorang tidak akan berlomba-lomba kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau yang menimbulkan kecintaan Allah dan Rasulnya pada seorang hamba, kecuali kalau hamba itu punya kekuatan iman. Ya. Orang-orang yang lemah imannya, itu tidak akan mungkin dia bergegas untuk melakukannya. Ya. Tidak mungkin dia bersegera untuk melaksanakannya. Karena kelemahan iman itu membuatnya berpangku tangan dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Di sini Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengingatkan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa ada seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib, ini bukanlah keistimewaan yang khusus hanya pada Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan tidak hanya pada imam-imam Ahlul Bait. Tetapi keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu ada pada setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah, kata beliau. Ya. Sehingga hadis ini adalah dalil yang menunjukkan sesatnya orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib dari kalangan An-Nawasib wal Khawarij. Ya. Orang-orang Nawasib, orang-orang Khawarij yang menfasikkan Ali bin Abi Thalib atau bahkan mengkafirkannya. Ya. Mereka jelas salah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam hal ini. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu. Allah dan Rasulnya mencintai beliau dan beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Nah. Dan tidak benar pula hadis ini digunakan sebagai alat untuk bersikap ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah, sehingga mereka menolak semua dalil-dalil hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat yang lainnya, dengan alasan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan semua keutamaan sahabat yang lain itu sebelum mereka murtad, kata Syiah Rafidhah. Dan ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Ya. Karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya memuji dengan pujian-pujian baik kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Allah tahu bahwa mereka akan murtad. Ya. Apalagi pujian-pujian itu berada di dalam nas dan tidak ada yang membatalkannya, baik dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Dan alasan mereka bahwa semua itu sebelum mereka murtad, sebelum para sahabat murtad, ini adalah alasan yang sebenarnya bisa dipakai kembali oleh orang-orang Khawarij yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka mungkin saja akan mengatakan bahwa semua keutamaan Ali bin Abi Thalib yang disebutkan di dalam hadis sebelum Ali bin Abi Thalib murtad, sebelum Ali bin Abi Thalib menjadi kafir, akhirnya akan membatalkan nas-nas syar'i. Ya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ahlus sunnati wal jamaah, mereka lah ahlul wasatiyah, orang-orang yang pertengahan. Tidak seperti al-khawarij dalam memusuhi Ali bin Abi Thalib, tidak seperti al-rawafid di dalam mereka berhulu, ya, bersikap yang berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi pertengahan. Qala salisan, yang ketiga, atau rabi'an, yang keempat. Fi hadza manqabatun lis-sahabah. Dalam hal ini ada keistimewaan as-sahabah. Bihirsihim ala mahabbatillahi wa rasulih. Dengan antusias mereka atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa manqabatun li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga mengandung keistimewaan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, li'annahu kana huwal maqsud, karena beliaulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, ini memang keistimewaan Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak khusus hanya pada Ali. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang lain pun mendapatkan rekomendasi itu. Ya. Beberapa orang dari mereka bahkan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Seperti siapa? Siapa yang antum ingat? Ya, 10 orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Uthman, termasuk Ali bin Abi Thalib, ya, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan yang lainnya. Ya. Bahkan ada yang dinyatakan secara nas bahwa dia min ahlil jannah. Seperti Qais bin Shammas, ya, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta min ahlil jannah. Nah, jadi ini adalah keistimewaan Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak khusus hanya pada beliau radhiyallahu an. Kemudian ada satu hal yang bisa kita tambahkan pelajaran di sini, bahwa ini menunjukkan bolehnya asyhadah alal muayyan, ya, bolehnya melakukan persaksian kepada orang tertentu apabila datang di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Baik persaksian itu sebagai penduduk surga atau sebagai penduduk api neraka. Sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau sebagai orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Selama ada nasnya. Seperti dalam hadis ini, Ali dinyatakan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam kata lain, dia termasuk min ahlil jannah. Karena ada persaksian dari Nabi. Ya. Sebagai lawannya, kita boleh menyatakan Abu Lahab min ahlin nar. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Al-Lahab. Ya, tabbat yada abi lahabi watab. Dan seterusnya. Ya. Tetapi asyhadu alal mu'ayyan, persaksian kepada orang tertentu itu tidak diperbolehkan kalau tidak ada dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadith. Ya, kita cuma lihat saja dari jauh atau melihat tanda-tandanya, kemudian kita nyatakan ini orang penduduk api neraka, tidak boleh. Atau kita katakan ini adalah penduduk surga, tidak boleh. Karena bisa saja kita salah. Oleh karena itu kita jangan mendahului Allah di dalam menilai orang yang masih hidup. Ya. Nah, sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, baik sangka kita kepada seseorang tidak boleh membuat kita menilainya dengan hulu berlebihan. Sebagaimana buruk sangka kita kepada seseorang tidak boleh membuat kita menzaliminya. Ya, walaupun dia melihatkan indikasi-indikasi yang demikian. Ada orang sujud, ya, sama berhala. Nyembah-nyembah berhala. Ya. Kemudian minta sama berhala. Melakukan kesyirikan-kesyirikan yang luar biasa, menghina Allah dan Rasulnya, menginjak Al-Quran, ya. Seperti itu. Bolehkah kita menyatakan dia kafir? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh tidak kita menyatakan dia kafir, menghina Allah dan Rasulnya, yang menginjak Al-Quran, sujud kepada berhala? Tidak boleh menyatakan dia kafir. Menyatakan dia kafir itu boleh. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sangat prinsip di dalam Islam, tidak mungkin seorang muslim tidak mengetahuinya. Menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menginjak Al-Quran, sujud sama berhala. Ya. Tapi bolehkah kita menyatakan dia min ahlin nar, ini penduduk api neraka? Tidak boleh. Bedakan, ya. Menyatakan dia kafir boleh, karena jelas hukumnya. Ya, dia melanggar suatu yang prinsip di dalam Islam yang tidak mungkin seorang muslim tidak tahu, walaupun dia awam. Seperti menghina Allah, menghina Rasulnya, menginjak Al-Quran, ya, sujud sama berhala. Baik. Tetapi bolehkah kita mengatakan ini penduduk api neraka? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum mati. Siapa tahu, ya, keadaannya yang sangat jelek demikian, ya, dalam penglihatan kita ketika itu, tiba-tiba Allah beri hidayah dia. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam Islam, setelah itu beberapa saat dia meninggal. Ya. Makanya tidak boleh mempersaksikan seseorang bahwa dia penduduk api neraka sejelek apapun dia selama dia masih hidup. Ya. Demikian pula tatkala ada seorang yang sholat dengan rajin, masya Allah, sholat lima waktunya, jamaahnya, sholat tahajudnya, bayar zakat, puasa Ramadan, bahkan zakatnya bukan yang wajib, dia juga sedekah, kemudian dia juga puasa yang sunnah selain Ramadan, ya. Dalam setiap pintu kebaikan kita selalu menemui orang ini berada di dalamnya, bahkan berada di tempat yang paling terdepan. Bolehkah kita menyatakan bahwa dia adalah seorang yang bertakwa, seorang yang saleh, mukmin yang taqi? Naam. Ya, boleh. Tapi bolehkah kita mengatakan ini penduduk surga? Ya. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Ya, siapa tahu. Di akhir hayatnya mungkin sabaqa alaihi kita, ketentuan Allah terjadi pada dirinya. Ya, ada satu hal yang kemudian membuat dia menyimpang, ya, membuat dia bahkan keluar daripada Islam dan meninggal dalam kekafirannya. Siapa tahu? Ya. Makanya tatkala sahabat ada yang mengatakan tentang seorang yang sedang berjuang dengan gagah berani di medan tempur, bahwa orang ini min ahlil jannah, disanggah oleh Nabi. Ya. Kata Nabi, la huwa min ahlin nar. Karena kita hanya melihat secara zahir. Ternyata kata Nabi, orang ini penduduk api neraka. Kenapa? Ternyata pada akhir masa hidupnya, tatkala dia terluka hebat, dia mati dalam keadaan bunuh diri. Ya. Jadi bedakan antara persaksian ini mukmin, ini kafir, ini seorang yang bertakwa, ini tidak bertakwa, dengan persaksian bahwa ini min ahlil jannah atau min ahlin nar. Barakallahu fikum, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.